Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, hadanallah wa iyakum. Dalam kesempatan yang penuh berbahagia ini, pertama mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmah nikmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas pokok kewajiban kita di dunia ini, yakni kita beribadah, berbakti kepadanya. Termasuk bentuk ibadah adalah mengaji, menuntut ilmu seperti pada waktu ini. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyakum. Pengajian kita yang kesekian kalinya ini berjudul ikhlas. Dengan kerangka yang insya Allah nanti akan kita bicarakan. Satu, pengertian ikhlas. Dua, derajat atau tingkatan ikhlas. Tiga, dasar-dasar atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang ikhlas. Empat, tanda-tanda atau alamat ikhlas. Dan yang kelima adalah fadilah atau hikmah daripada ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyakum, yang pertama yaitu pengertian ikhlas. Ikhlas berasal dari fi'il madhi akhlaso yukhlisu ikhlasan. Ikhlas secara lugah etimologis atau bahasa menurut Sayyid Al-Jurjani yakni tarkurya fitto'at. Tarkurya fitto'at artinya meninggalkan riya atau pamer dalam beberapa to'at. Meninggalkan riya atau pamer dalam beberapa to'at. Sedangkan menurut istilah, yakni takhlisul qalbi an sa'ibatis syauq al muqaddiri li sifaihi. Takhlisul qalbi an sa'ibatis syauq al muqaddiri li sifaihi. Artinya membersihkan atau memurnikan hati dari perkara yang mengotori atau mengeruhkan kejernian hati. Membersihkan atau memurnikan dari segala perkara yang mengotori atau mengeruhkan kejernian hati. Definisi lain, ikhlas ialah antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah la yumazijuhu syai'un wa la nafsun wa la hawan wa la dunyan. Artinya, semua gerak-gerik atau perbuatan tingkah laku dan diamnya atau tenangnya atau tidak berbuat sesuatu baik dalam keadaan sendirian sir, maupun dalam keadaan ramai atau bersama-sama, hanya karena Allah, tidak dicampuri atau tidak didorong oleh sesuatu seperti hawa nafsu dan kepentingan dunia. Saya ulangi, semua gerak-gerik atau perbuatan dan tingkah laku, diamnya atau tenangnya, artinya tidak melakukan sesuatu, baik dalam keadaan sendiri atau kesepian, wa'alaniyah dalam keadaan ramai atau bersama-sama, hanya karena Allah, tidak dicampur atau tidak didorong oleh sesuatu seperti hawa nafsu dan kepentingan dunia. Definisi yang lain, saudara. Al-ikhlas huwa ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarratu taqarrub ila Allah ta'ala wa iradati qurbihi wa ridahu tuna ghardin akhar min mura'atin nasi au talabi mahmadatin minhu au tuma'in fihim. Artinya, ikhlas ialah maksud dan tujuan seseorang dalam semua amal dan ketaatannya hanya mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperoleh ridho-Nya, bukan karena maksud dan tujuan lain dari berbagai pamer atau riya atau ingin dilihat oleh orang dan berharap pujiannya. Itu adalah beberapa takrif, definisi, pengertian daripada ikhlas. Selanjutnya, saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, hadanallah wa iyyakum. Yang kedua, yaitu derajat atau tingkatan ikhlas. Saudara, setelah kita mengerti arti ikhlas secara lugah dan pengertiannya, selanjutnya yaitu derajat atau tingkatan daripada ikhlas, menurut ulama ahli tasawuf ada 3 tingkatan. Yang pertama, yakni anturida bito'atillahi illa takarrub mim maulaka. Tingkatan yang paling unggul, yang paling agung, yang paling tinggi adalah beribadah, menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, illa takarrub, hanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Bukan karena dorongan yang lain, bukan karena harapan sesuatu, baik harapan yang sifatnya itu dunia maupun akhirat. Pokoknya begitu taat, beribadah, ya hanya takarrub kepada Allah. Soal diberi atau tidak itu enggak urusan. Ini ikhlas yang paling tinggi, saudara. Yang kedua, al-amalu toma'an lis-sawab wa haraban lil-iqab aw lil-adzab. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah berharap pahala dari Allah dan lari atau takut dari siksa Allah. Orang menjalankan ibadah, menjalankan taat perintah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ini atas dasar daripada harapan pahala Allah Subhanahu wa taala dan karena dorongan rasa takut yang ada dalam hatinya akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak taat kepadanya. Saya ulangi. Ikhlas, tingkatan ikhlas yang kedua ialah toma'an lisawab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat, yaitu berupa jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan, dan karena rasa takut akan mendapat siksa, ikob, adab dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak taat. Ini ikhlas yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah al-amal li ajli annallaha yughnihi fid dunya 'anil nas ka'ayaqra'a suratal waqi'ah. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah amal dengan maksud dan tujuan agar supaya Allah memberi sesuatu. Saya ulangi, beramal atau beribadah melaksanakan sesuatu perintah Allah tapi dengan maksud dan tujuan yaitu agar supaya Allah memberi kecukupan di dunia ini. Misal membaca surat Waqiah agar supaya longgar, lancar, mudah rezekinya. Ini ikhlas yang ketiga. Dan ini boleh, memang ada dasar di hadis Nabi yang menjelaskan bahwa salah satu khosois hikmah daripada surat Al-Waqi'ah apabila dibaca, insya Allah akan melancarkan, melonggarkan, memudahkan rezeki. Seperti lagi membaca ayat kursi agar supaya terhindar dari godaan jin dan setan, membaca surat Mu'awwidzatain yaitu kul a'udzu bil falaq dan kul a'udzu binnas akan terhindar dari apa itu tenung, sihir dan sejenisnya. Itu boleh dan itu masuk kategori ikhlas. Saudara saya jangan bingung, jangan khawatir bahwa membaca ini membaca itu tidak ikhlas. Masuk itu saudara. Masuk ikhlas dengan meskipun dengan harapan dunia. Tentunya di samping dengan apa itu berharap pahala dari Allah besok di akhirat. Karena apa? Karena membaca Al-Quran. Ini diterangkan dalam Kifatul Adkiya wa min hajul asfiya. Adapun versi kitab lain yaitu kitab Iqadul Himam. Iqadul Himam. Redaksinya begini saudara. Wal ikhlas ala salasi darujatin. Ikhlas itu terbagi menjadi tiga tingkatan, tiga derajat. Yang pertama adalah darajatul awam. Yang kedua darajatul khawas. Yang ketiga adalah darajatul khawasil khawas. Fa ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam, yaitu ikhrajul khalqi mim mu'amalatil haqqi ma'a talabil hudud ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati kasihatil badan wal mal wasa'ati rizki wal kusur wal khur. Tingkatan atau derajatnya ikhlasnya orang awam seperti saya ya, seperti saya sendiri ini masih golongan tingkat awam, bodoh ya. Yaitu melakukan perintah Allah atau ibadah, taat kepada Allah dengan maksud dan tujuan agar supaya Allah memberi bagian, memberi balasan, baik yang sifatnya duniawiyah wal ukhrawiyah. Sifatnya duniawiyah seperti sehat badannya, waras awake, seperti mendapat apa itu rezeki yang jembar, mendapat kekayaan yang manfaat, sifat-sifat dunia. Yang sifatnya akhirat seperti nanti dimasukkan surga, seperti di surga nanti ada rumah-rumah indah, seperti mendapatkan bidadari dan nikmat-nikmat yang lain. Itu sifat ukhrawiyah. Ini derajatnya ikhlas orang awam. Kemudian derajatnya yang kedua yaitu darajatul khawas. Derajat ikhlasnya orang tertentu, khawas. Orang yang di atasnya orang awam ya, yaitu talabul hudud al-ukhrawiyah duna dunyawiyah. Hanya tuntutan orang tersebut hanya bagian akhirat saja. Dunia duniawiyah tidak ingin bagian di dunia. Meskipun akan mendapatkannya, itu diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Tapi hatinya, tujuannya hanya mencari, menuntut bagian di akhirat saja. Ini kelasnya lebih tinggi daripada awam. Kemudian derajat yang ketiga adalah ikhlasu khawasil khawas, yaitu ikhrajul khudur bil kulliyah fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah wal qiyam bi wadhaifir rububiyah aw mahabbah wa syauqan ila ru'yatih. Derajat yang ketiga ini orang kelas tinggi, yaitu tidak punya harapan apa-apa, baik sifatnya dunia maupun sifatnya akhirat. Pokok ibadah ya ibadah, karena ini perintah Allah melakukan. Begitu aja. Jadi orang seperti ini, kelas ini adalah hanya meligi muhung beribadah karena ini perintah Allah, titik. Tidak ada harapan dunia dan akhirat. Semua itu diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Dan ini bukan kelas kami, bukan kelas kita. Kita enggak kuat seperti ini. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, atanallah wa iyyakum. Selanjutnya, dasar-dasar daripada ikhlas, saudara. Dasar-dasar atau dalil-dalil daripada ikhlas. Banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan masalah ikhlas dalam Al-Quran. Juga Nabi s.a.w. dalam hadisnya yang menjelaskan tentang masalah ikhlas. Dalam Al-Quran antara lain surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Illa liya'budullaha. Ini beberapa ahli tafsir memberi tafsir terhadap lafal illa liya'budullah ay illa liyukhzi'u wa tadallalu, yaitu agar supaya khudu' tunduk munduk dan dpdp kepada Allah dengan ikhlas, artinya menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh rasa keikhlasan kepadanya. Dalam tafsir yang lain, liya'budullah ayliyahidun, supaya mengesakan pada Allah dengan ikhlas. Intinya sama, yaitu menjalankan perintah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi 110, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini isyarah di dalam rangka menjalankan amal soleh yang berbentuk apa saja, sholat, puasa, haji, zakat, membaca Al-Quran, apa saja pokoknya amal soleh. Wala yusyrik bihi ahada, kita dituntut untuk tidak menyekutukannya, artinya hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, minta balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyekutukan itu artinya tidak pamer, tidak karena orang lain. Dalam ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepada Allah menjalankan agama yang murni. Dalam ayat yang lain, fa'budullaha mukhlishal lahuddin, maka sembahlah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dalam beberapa hadis Nabi, antara lain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil, murnikanlah, ikhlaskanlah agamamu, maka amal yang sedikit akan mencukupimu. Artinya kita diperintah oleh Kanjeng Nabi agar supaya kita menjalankan agama Allah ini dengan penuh rasa keikhlasan, berharap ridho dan balasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma amil ahadun qat sirran illa albasahu wa hurida amalihi in khairan fa khairan wa in sarran fa sarran. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, tidak ada seseorang yang menjalankan suatu amal perbuatan sirron dalam keadaan sir, rahasia, sendirian, kesepian, kecuali Allah memakainya, rida amali, selendang amalnya. Artinya Allah akan tahu dan akan membalasnya. In khairan fa khairan, apabila amal perbuatan itu bagus, maka Allah akan membalasnya dengan kebagusan pula. Wa in syarran fa syarran, apabila amal perbuatan itu jelek, maka Allah akan membalas kejelekannya pula. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, dalam hal ini annahu su'ila 'anil ikhlas huwa sirrun min asrari istaudatuhu qalba man ahbabtu min ibati la yattali'u 'alaihi malakun fa yaktubuhu wa la syaitanun fa yafsidahu. Qala ba'du huwa maqamul ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Hadis qudsi, al-ikhlas ialah rahasia dari sekian banyak rahasia-rahasia-rahasiaku Allah, yang aku titipkan terhadap hatinya seseorang yang aku cintai di antara hamba-hambaku, yang malaikat tidak bisa melihatnya kemudian menulisnya, dan setan juga tidak bisa melihatnya kemudian merusaknya. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Sebagian ulama berkata bahwa inilah makom ihsan, inilah derajat makom ihsan, yakni anta budallah ka'anna kata roh, seolah kamu menyembah kepada Allah, kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Iqadul Himan, ayat halaman 31. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, hadanallah wa iyyakum. Selanjutnya, tanda-tanda atau alamat ikhlas. Saudara, ikhlas merupakan rukun yang agung dari beberapa amal qalbi, amal yang dilakukan oleh hati, dan tergantung terhadapnya semua amal perbuatan akan bernilai baik, bagus di sisi Allah. Dan semua amal akan sampai kepada yang maha tahu, yaitu Allah, dan akan mendapatkan balasan dari sisinya. Karena ikhlas juga merupakan penentu dan kunci dari semua amal yang dilakukan oleh hamba. Saudara, sifat ikhlas tidak bisa dilihat dan diketahui oleh siapa saja, kecuali hanya dirinya yang beramal dan Allah yang maha mengetahui. Karena ikhlas tempatnya ada dalam hati, bukan pada anggota badan yang lain. Namun saudara, tanda-tanda atau alamat ikhlas bisa dibaca dari berbagai unsur. Antara lain, alamat atau tanda-tanda ikhlas yaitu menyimpan atau menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan atau menyimpan kejelekan, keburukan, wati, rahasia seseorang. Saya ulangi, ciri atau alamat daripada ikhlas yaitu menyembunyikan atau menyimpan kebaikan sebagaimana menyimpan atau menyembunyikan kejelekan, keburukan, wadi, rahasia, aurat seseorang. Ini tanda ikhlas. Bagaimana Ba'dul A'immah berkata, Manil Muflis, su'ila Ba'dul A'immah, ditanya sebagian ulama, Manil Muflis, siapa yang dinamakan orang ikhlas itu? Sebagian ulama itu berkata, Alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Yakni orang yang menyimpan, merahasiakan, menyembunyikan beberapa kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan, merahasiakan beberapa amal jeleknya. Itu tanda ikhlas. Jadi orang malah diomong-omong. Banyak loh ini orang yang, ah ya Allah ya, amal sidik, perasaannya gede-gede, perasaannya segede-gede ujuk. Diomong no sisan, ikiri ya, hancur amal semacam itu saudara. Yang pas ya menang, mendel, menang tenang. Itulah ciri orang yang mukhlis. Itu yang pertama. Yang kedua, antara perbuatan dohir dan batin sama. Apa yang dilakukan dohir, itulah referensi daripada batin. Itulah keadaan batin. Itulah kocobong kalau batin. Jadi tidak beda. Dohirnya taat, hatinya tidak. Dohirnya sholat, hatinya tidak. Itu tidak ikhlas. Dohirnya sholat, ya hatinya sholat. Artinya hatinya itu benar-benar sholatnya bukan karena yang lain, bukan karena lingkungan, bukan karena mendapat pujian atau ingin dilihat orang lain, ahli ibadah, ahli sholat, dan seterusnya. Tidak. Namun benar-benar sholat yang dilakukan atau amal apapun yang diamalkan itu karena Allah. Itulah yang dimaksud antara perbuatan dohir dan batin sama. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama besar yang bernama Hudzaifah Al-Mar'asi, al-ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi fid dhahir wal batin. Ikhlas ialah samanya antara beberapa perbuatan dhahir dan batin. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, ciri ikhlas ialah dipuji atau dimaki-maki sama. Artinya tetap menjalankan, mengamalkan suatu perbuatan yang telah dan yang sedang dan yang akan dilakukan sepanjang amal perbuatan itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi prinsip dalam hatinya kuat, saudara. Dipuji ya monggo, dimaki-maki ya monggo, tidak ngurusi itu. Hubungannya hanya dirinya kepada Tuhan, hubungannya dirinya kepada Allah. Tidak minta balasan kepada siapapun, tidak minta pujian kepada orang lain, dan tidak akan apa itu terpengaruh dengan maki-maki atau cercaan orang lain. Itu tanda yang ketiga. Jadi kalau ada orang amal perbuatannya dipuji lalu kenteng, tapi sebaliknya kalau ada maki-maki lalu merosot, ah itu udah tidak ada nilai baik di sisi Allah Taala. Berjuang di tengah-tengah masyarakat, mulai ngaji atau madrasah bagi ustaz, amal jariah bagi orang kaya atau paling tidak cukup, nggak dicatat, amal kok nggak dicatat? Kapok. Amal kok gak diumumkan? Kapok. Wah itu jelas itu alamat gak ikhlas itu. Catet luweh ora luweh, umumke luweh ora luweh, titik. Dipuji monggo, dipaitu monggo, titik. Itu ikhlas. Dan ini langka, saudara. Langka itu ya. Nah, biasanya Kalau amal itu kalau dipamer-pamer toh kandak-kandak non wis sesuk tuman. Nah ora dikandak-kandak ora amal neh. Nah itu ya jelas itu enggak bagus. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudaraku kaum muslimat, mari ya kita beramal dengan penuh rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ciri daripada apa itu amal yang ikhlas karena Allah, itu dipuji dan dimaki-maki ya sama saja ya. Ya berjuang di lini apapun ya, di level manapun ya, dipuji maupun dimaki-maki ya sama. Tidak uruk-uruk kasem ya. Uruk-uruk kasem itu kalau awal-awalnya kenceng tapi lama-kelamaan ngelokro, itu enggak ikhlas itu. Itu dorongan nafsu. Biasanya memang seperti itu ya, di daerah-daerah masyarakat kalau sawal itu wah kenceng bareng-bareng. Madrasah diuri-uri, TPG ini dipek-pek. Tapi nanti setelah mulut ke atas ngelokro. Nanti sawal tandang lagi, mulut lagi ngelokro lagi, gitu terus. Ini namanya uruk-uruk asem. Itu jelas tanda enggak ikhlas. Yang keempat saudara, tanda ikhlas seseorang yang keempat yaitu tidak banyak ulah, tidak banyak berbicara, tidak banyak mengumbar omongan-omongan yang mengarah kepada tazkiyatun nafsi atau memuji diri. Ciri orang ikhlas yang keempat ya, yaitu orangnya biasanya tidak banyak olah, tidak banyak berbicara, dan tidak banyak membahas daripada apa itu amal yang telah dilakukan, amal kebaikan yang telah dilakukan. Orangnya banyak diam. Nah, ini jarang ya, jarang orang seperti ini. Biasanya kalau orang sudah merasa amal, itu kan diomong-omong. Orang dijeleri loh omong-omong. Sowan, silaturahim. Orang diomong, orang dijeleri diomong-omong. Aku mau berjuang begini-begini, di masyarakat sebegini-begini, dan sebagainya. Engkau nek wis dirinya, engkau keluargane. Keluargane, wah bojone kula ngeten-ngeten. Engkau anak, wah anake kula ngeten-ngeten. Wah, pamer ya itu. Enggak ikhlas blas itu. Ayo saudara, kula sentuh. Amal perbuatan kalau semacam itu jelas tidak akan mendapat pahala dari Allah, tidak akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sia-sia saudara. Nah, saya ulangi lagi. Termasuk ciri daripada apa itu ikhlas, yaitu sama antara perbuatan zahir dan batin sebagaimana diterangkan oleh ulama besar yang namanya Dzunnun. Dia berkata, salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wadzami minal amah. Ada tiga alamat yang menunjukkan ikhlas amalnya seseorang. Salah satu di antara tiga adalah istiwa'ul madhi wadzami minal amah, dipuji maupun dimaki dari orang awam itu sama saja. Pada umumnya orang awam itu kan gampang maidunan toh, gampang ngololonan toh. Karena apa? Karena dari segi pengetahuannya rendah sekali, nol, nihil. Dari segi pengalamannya juga sempit sekali. Dari wawasannya juga cupet sekali. Pada umumnya kalau sifatnya orang awam begitu. Nah akhirnya dengan keadaan begitu, maka dia mudah mengecam, dia mudah suudzon, dia mudah untuk memaki-maki. Nah dalam keadaan semacam ini, orang ikhlas tetap teguh hatinya, tetap menjalankan perintah Allah, tetap istiqomah dalam taat. Yang keempat saya ulangi, yaitu tidak banyak olah, tidak banyak bicara, tidak banyak membahas kebaikan, tidak banyak mengumbar-ngumbar apa yang telah dilakukan dalam rangka menjalankan taat atau ibadah kepada Allah. Berupa apa sajalah, ya, atau sholat atau kaji, apalagi kaji ya, banyak tuh orang yang pamer-pameran tuh. Meneng, dorak gelem. Wah, aku ning kono begini begitu ya. Wah, diistimewa itu. Wah, aku mencium Hajar Al begini wis. Ora takoki ngomong. Ayo, dan saudara-saudara lewat SKSM, RBA, Solo dan Boyolali ini, saya merasa terpanggil untuk mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri, umumnya pada saudara-saudara yang nyuwun sewu, pada umumnya banyak sekali orang yang pamer terhadap amal-amal kebaikan yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri, anaknya, istrinya, keluarganya, beribadah berbentuk mahdhoh langsung pada Allah maupun pada kemasyarakatan, berjuang sosial, sembarang-barang dipamer-pamerno. Ora ditakoki ta omong-omongno. Ngopo gunane ya? Ayo sekali lagi ya. Saya sangat apa itu berharap ya, khususnya pada diri saya sendiri, umumnya pada saudara-saudara kaum muslim-muslimat, untuk bisa menahan diri, menahan lesan, tidak banyak membicarakan amal kebaikan pada diri sendiri. Tapi anda masorlah, mendel. Kaya ulama-ulama soleh itu ya, kalau beliau ditanya tentang perjuangannya, beliau bisa nepas, ngumpetakan. Misal beliau Pak Yai masjid atau musola atau pondok yang ikhlas, ditanya oleh saudaranya, Pak Yai masjidnya sampean cepet dadi ya, pondoknya cepet dadi, musola cepet dadi. Beliau menjawabnya dengan penuh mendasar, nikulah wong tiang-tiang nikulah, wong kula ku namung teng wingking nggih. Namung teng wingking mboten ngertos, sederek-sederek niku. Ora kaya mogol, kurang akal. Wah, ora ana aku ora iso kuwi. Tak dadi kuwi. Wes kuwi wes ora aku iso saran bener dadi wong kene ora tai garing kabeh manut karo aku. Ora ana aku ora iso kuwi. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekali lagi yo saudara kita muhasabah, kita introspeksi agar supaya amal kita itu benar-benar baik, benar-benar mulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang amat sangat berat saudara amal ikhlas ini. Oleh karena itu kita tidak usah moyoi kepada saudara pada tonggo. Sudahlah ya, kita introspeksi, kita muhasabah diri sendiri. Sangat-sangat berat memang amal yang satu ini, yaitu ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum. Yang kelima yaitu fadilah dan hikmah daripada ikhlas. Saudara-saudara, ikhlas merupakan salah satu perintah Allah dari sekian banyak perintah-perintahnya. Sudah barang tentu karena ini perintah pasti ada hikmah dan manfaat di baliknya. Adapun fadilah, hikmah dan manfaat daripada ikhlas antara lain, satu, akan diterima amal perbuatannya, ibadahnya, taatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walaki yanalluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ayat ini memberikan isyarah saudara, secara tekstual memang daging kurban, daging dan darah kurban, tapi secara konstektual ini menyangkut seluruh amal ibadah, berbagai bentuk ibadah itu akan sampai kepada Allah, artinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya, dorongannya yaitu at-taqwa minkum, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal apapun kalau tidak ikhlas, Allah tidak akan menerimanya dan tidak akan membalasnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan lah wabtagu biha wajhah. Allah tidak akan menerima beberapa amal kecuali amal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan berharap ridho darinya. Saudara, orang yang amalnya tidak ikhlas pasti akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok di akhirat, orang yang amalnya tidak karena Allah akan sia-sia. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis Nabi, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma asyirkul asghar?" Qala ar-riya. Yaqulu Allahu ta'ala lahum yauma yujazal ibad bi amalihim idhabu ila alladhina kuntum turauna lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Artinya, sungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadapmu umat yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa syirik asghar itu ya Rasul? Rasul menjawab, arya, pamer. Yaqulullah lahum yawma yujazi, besok Allah akan berfirman ketika hamba-hamba ini dibalas amal-amalnya. Firman beliau, idhabu ila alladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Kalian pergi. Pergilah kalian terhadap orang-orang yang ketika kamu di dunia amalmu karena mereka. Karena pamer terhadap mereka. Fanduru hal tajiduna indahum khairan. Kamu lihat apakah kamu menemukan dari mereka kebaikan. Ini adalah firman Allah yang intinya taubah meleh-melehake hamba, meleh-melehake kawulo yang amalnya bukan berharap karena Allah tapi berharap yang lain, pamer, riya, ingin dipuji, ingin harta dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang yang riya besok di akhirat akan kecelek, akan kecewa berat karena amal yang dilakukan di dunia ini habba'am mumbassa, yaitu hancur lebur, tidak ada gunanya, tidak ada artinya besok di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu saudara, mari kita berusaha semaksimal mungkin dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Yang pertama. Yang kedua, keikhlasan tanda sempurna. Saya ulangi, keikhlasan merupakan tanda sempurna imannya seseorang. Artinya, orang yang amalnya tidak ikhlas, pertanda imannya masih rendah. Berarti orang yang imannya itu tebal, tinggi, perbuatannya, amalnya, ibadahnya senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, wasu'ila 'alaihi salatu wassalam 'anil iman faqala huwal ikhlas lillahi ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang masalah iman, lalu jawab Rasul, huwa al-ikhlas lillah, yaitu ikhlas kepada Allah. Artinya iman seseorang itu sempurna atau tidaknya termasuk salah satu tandanya adalah amalnya selalu ikhlas kepada Allah. Yang ketiga, akan mendatangkan hikmah, ilmu yang manfaat, dan hatinya akan jernih. Kalau hatinya jernih, maka hati itu akan mudah menerima ilham dari Allah. Ilham itu bisikan atau sesuatu yang lembut yang datang, yang didatangkan oleh Allah lewat malaikat ke hati orang yang jernih hatinya. Itu ilham. Bedanya dengan wahyu, itu sama-sama dari Allah, dihujamkan, diberikan kepada Nabi dan Rasul. Itu wahyu. Pintu wahyu telah tertutup, sedangkan pintu ilham masih terbuka lebar. Siapapun bisa menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala dengan catatan hatinya jernih. Nah, agar supaya hatinya jernih, konsepnya adalah amal perbuatannya ikhlas. Berarti orang yang tidak ikhlas, amal perbuatannya meskipun total zahirnya banyak, sholat fardu 5 waktu tidak pernah berhenti, ditambah dengan sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang lain, puasa, amal ibadahnya tinjauan zahir banyak, namun kalau hatinya kosong dari ikhlas, di situ pula hatinya berarti masih tetap kotor. Kalau hati kotor, maka ilham Allah tidak akan masuk ke dalam hati orang tersebut. Hati jernih, saudara, juga akan peka, akan jelas melihat hal-hal yang samar. Di mana orang lain tidak tahu, dia akan tahu. Mengapa? Karena dia melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diterangkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi taala. Takutlah kamu akan firasnya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Hatinya ada nurnya karena hatinya dipenuhi dengan rasa ikhlas kepada Allah atas segala semua amal perbuatan yang dilakukan. Begitu hebatnya, begitu indahnya ikhlas, saudara. Yuk kita berlomba-lomba, kita istibaqah untuk meraih amal yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man akhlasa lillahi arba'ina yawman adzara Allahu yana bi arhimah min qalbi ala lisani. Barang siapa yang ikhlas karena Allah 40 hari, maka Allah akan melahirkan beberapa sumber hikmah dari hatinya atas lisannya. Kias aulawinya 40 hari aja begitu, apalagi lebih dari itu, apalagi terus-menerus seperti apa hikmah yang akan dikenali Allah ke dalam hati orang yang senantiasa ikhlas karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat atanallah wa iyyakum, hikmah yang keempat daripada ikhlas yaitu akan diberi pengaruh besar, akan diberi kekuatan besar oleh Allah untuk melawan setan, atau akan selamat dari godaan setan, karena setan telah berjanji kepada Allah. Setan itu di antara isi janjinya, dia matur kepada Allah akan menggelincirkan manusia. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Ya iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, yakni manusia, dan aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang terpilih di antara mereka. Al-Hujurat ayat 39 sampai 40. Saudara, dua ayat ini mengisyarahkan bahwa setan berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan manusia di muka bumi ini kecuali hamba-hamba yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, agar supaya kita kuat dalam menghadapi gempuran serangan setan yang dahsyat sekali itu, senjatanya adalah ikhlas karena Allah taala. Sebagaimana ada kisah, saudara, dari masa Israiliyat, Bani Israel, namun bisa kita ambil pelajarannya. Begini, saudara, di zaman Bani Israel itu ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dahrun tawilan, lama sekali. Waja'ahu qaumun faqalu innaha huna qauman ya'buduna syajaratan min dunillahi ta'ala. Ada sekelompok kaum sowan kepada abid ahli ibadah, seraya kaum itu berkata, wahai abid, di tempat sana ada kaum, ada segerombolan orang yang menyembah terhadap pohon, tidak menyembah kepada Allah. Lalu sang abid itu faghadzibalidzalika, marah. Setelah itu wa akhadha fa'sahu 'ala 'atikihi wa qassada syajarata liyaqta'aha fastaqbalu iblis, marah. Kemudian dia mengambil pecok, kapak, watung, kalau istilah daerah sini, pikul di pundaknya. Seraya dia berjalan menuju pohon yang disembah oleh orang-orang di sana untuk dipotong. Fastaqbalu iblis fi surati sayhin faqala aina turidu rahimakallah. Iblis yang rembo orang tua dengan halus dan santun, iblis itu bertanya, kemana kamu saudara, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu? Abid berkata, uridu an aqta'hadis syajarata, saya akan memotong pohon yang disembah oleh orang di sana. Lalu iblis berkata, wa ma anta wa dzaka taratta ibadataka wastighalaka bi nafsika wa tafarraghta li ghairi dzalik, apakah sebaiknya kamu tinggalkan saja itu wahai abid, hendaknya kamu langsung saja memperbanyak ibadah kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan kamu menyibukkan diri mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Kenapa kamu harus berbuat begitu? Faqala in hadza min ibadati. Sang abid menjawab, ini bagian ibadahku. Lalu iblis tidak kalah pikiran. Fa inni la'at aruka. Fa inni la'at rokaka antak to'aha. Faqatalahu fa'akhadahu la'abid fatarhau ilal ardi waqa'ada ala sotrihi. Iblis dengan keras menantang kepada abid, aku tidak akan melakukan perbuatanmu. Artinya akan melawan. Lah, terjadilah perkelahian antara keduanya, yaitu abid dan iblis. Apa yang terjadi? Perkelahian itu dimenangkan oleh abid. Menang. Panting iblisnya, kemudian dikunci di bawah, di bawah, kemudian dodonya diduduki oleh abid. Lalu iblis berkata, atlikni hatta ukallimaka faqama anhu. Faqala iblis, ya hadza inna wa ta'ala qad asqata anka hadza wa lam yufridhu 'alaika wa ma ta'buduha anta wa ma 'alaika min ghairika walillahi ta'ala anbiya fi aqalimil ardi walau syaa la ba'atsahum ila ahliha wa amarahum biqat'ihi. Iblis minta dilepas, lepaskan aku wahai saudara sehingga aku akan berkata kepadamu. Lantas dilepaskan, kemudian iblis berkata, wahai orang, sungguhnya Allah itu tidak memerintahkan kamu, tidak memfardukan kamu untuk memotong pohon itu. Karena pohon itu kamu tidak menyembahnya dan pohon itu tidak manfaati kepada kamu dan kepada orang lain. Dan sesungguhnya Allah itu punya banyak nabi di berbagai belahan bumi ini. Dan Allah tidak memerintahkan kepada para nabi itu untuk memotong pohon itu. Faqala al-'abid la buddha li min qat'iha. Fanabadahu lil kital. Faqalabahu al-'abid wasra'ahu wa qa'ata 'ala sadrihi. 'Abid itu menjawab, wajib bagiku untuk memotongnya. Masih tegas hatinya. Masih gigih hatinya dalam rangka menghadapi kemusyrikan. Lalu setan yang tak mau kalah terus dia berusaha. Akhirnya terjadilah perkelahian lagi yang kedua. Kalah lagi iblis. Fa'ajaja iblis. Iblis lalu apes. Kalah, lemas. Tidak berdaya. Dalam keadaan begitu, iblis berkata, halaka fiyya amrun fassalabaini ubainaka wa wa khairul laka wa amfa'u qala wa amfa'u. Iblis berkata, apakah mau kamu saya tawari suatu perkara yang bisa memisahkan antaraku dan kamu, antara diriku dan kamu, dan perkara itu lebih baik bagimu dan lebih manfaat bagimu. Lalu sang abid itu menjawab, wa ma huwa, apa itu? Iblis berkata, atlikni hatta aku lalaka fa'atlaka fa'atlakahu faqala iblis. Ya, lepaskan dulu aku sehingga aku bisa berkata kepadamu. Lalu oleh abid dilepaskan. Faqala iblis. Iblis kemudian berkata, antara julun fakirun la se'alaka innama anta kalun. Bukan kulun. Innama anta kalun ala nas. Ya kulunaka wala allaka tuhibu an tatafaddala ala ikhwanika watuwasi jironaka watusbi'a watastaghni anin nas. Lalu qala na'am. Artinya begini, iblis berkata, kamu adalah seorang laki-laki yang fakir, tidak punya apa-apa. Sesungguhnya kamu menjadi beban orang lain. Maukah kamu saya beri sesuatu yang dengan sesuatu itu kamu akan memberi keutamaan kepada saudara-saudaramu. Kamu akan bisa berbuat kebaikan kepada tetanggamu. Dan kamu akan bisa mengenyangkan saudaramu, tetanggamu yang lapar. Dan kamu akan merasa cukup, tidak menjadi beban manusia lagi. Lalu abid itu menjawab, na'am, iya. Kelan, kemudian qala, iblis berkata, farji an hadzal amri walaka alayya an aj'ala indara sika fi kulli lailatin dinarain idza asbahta akhadtahum fa anfaqta ala nafsika wa iyalika wa tasaddaqta ala ikhwanika fa yakunu dhalika anfa'ulaka wal muslimin min qati hadhihi syajarah allati yugrosu makanuha wa layaduruhum qad uhasa'an wa yanfa'u ikhwanakal mu'minina qad uka iyaha. Fatafakkara al-abid fima qal wa qal sadaqa syih lastu binabiyin hazamuni qad uhadis syajarah wal amaronillah an aqta'aha fa'akuna asyan bitarkiha. Yang artinya begini saudara, tawaran iblis itu langsung diterima. Intinya, iblis kemudian berkata, kamu pulang aja, putuskan perkaramu, gagalkan minatmu. Kamu akan mendapatkan dari saya setiap malamnya 2 dinar yang akan aku letakkan di pinggir kepalamu, tempat tidurmu. Kemudian kalau nanti pagi-pagi silahkan kamu ambil, kemudian kamu infakkan pada dirimu, keluargamu, dan kamu sedekahkan kepada saudara-saudaramu, kepada tetanggamu. Yang demikian itu jelas lebih manfaat bagimu, bagi orang-orang Islam, daripada kamu memotong pohon yang sudah sudah berdiri di tempatnya itu. Dan pohon itu kan tidak membahayakan bagi siapapun dan tidak membawa manfaat bagi orang-orang mukmin. Kemudian orang abid itu fatafakkarul abid, abid berpikir-pikir terhadap apa yang telah diucapkan oleh iblis itu. Waqala sadaqa syekh, lantas abid itu berkata, benar ya orang tua itu. Aku bukan nabi, maka tidak ada kewajiban bagiku untuk memotong itu, karena Allah tidak memerintahku untuk memotong pohon tersebut. Nah, singkatnya cerita karena waktunya hampir habis, kemudian dilakukanlah oleh abid itu setiap malam, kemudian pagi dia ambil dua dinar. Cuma dua hari, hari yang ketiga dan selanjutnya itu kosong blong, tidak ada dua dinar lagi. Karena kosong blong, maka abid itu membawa kapaknya lagi, membawa dongengnya lagi menuju pohon akan dipotong. Nah, ditemui oleh iblis tadi, mau kemana kamu? Ya mau motong itu pohon yang disembah oleh nah. Diece oleh iblis, hai hata, jauh sekali kamu. Kamu gak mungkin akan bisa itu, gak ada jalan. Nah, lalu abidnya marah, terus memaksakan untuk apa itu pergi memotong. Kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya, puantingan lagi. Apa yang terjadi? Sekarang yang ketiga ini gantian, yang orang ahli ibadah kalah dan lebih kalah daripada tadi. Dia diubat-abitkan oleh iblis bagaikan manuk emprit yang ada di kedua kakinya. Nah, buang sana, buang sini. Makanya sang abid itu kehabisan tenaga. Habis-bis tidaklah tokota lalu, tidak ada kekuatan sama sekali baginya. Lantas dalam keadaan sangat lemah itu, sang abid berkata, ya hadza walaktani fahalli anni wa'abdirni kaifa walaktaka. Hakai fagolab tuka awalan wagolab tani alam. Ayo, hei orang, lepaskan aku. Kenapa kamu sekarang menang? Dulu aku, kenapa aku dulu bisa mengalahkanmu dan sekarang aku malah kalah? Tolong aku diberi kabar. Nah, lalu iblis berkata, li anaka wadita awalamarotinillah wakanat niatukal akhirah pasokaranillah laka. Wahdil marah wadita linafsika wali dunia asorok tuka. Nah, gini artinya iblis menjawab, hei saudara, hei orang, sebenarnya kamu dulu marah yang pertama kali benar-benar karena Allah, niatmu karena akhirat, kemudian Allah memberi kekuatan kepadamu, kamu bisa mengalahkan aku, dan sekarang marahmu itu bukan karena Allah dan bukan karena akhirat, tapi karena dunia, karena materi. Oleh karena itu, aku bisa mengalahkanmu. Beginilah, saudara-saudara, kisah atau riwayat yang telah kami sampaikan ini. Kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, juz 3, halaman 365. Yang intinya, bahwa orang yang ikhlas itu akan diberi kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan setan, sehingga orang yang ikhlas itu benar-benar kuat dan selamat dari godaan setan. Setan tidak mampu menyesatkannya. Akhirnya orang yang ikhlas ini benar-benar akan bisa mendapat dari hikmah keikhlasan, antaranya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sekian dan demikian apa yang saya sampaikan dengan judul ikhlas. Semoga Allah memberikan hidayah, i'anah, pertolongan bagi kita semua dalam segala amal ibadah kita. Semoga kita bisa ikhlas berharap hanya ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.